Karisma. Sakura Rekod Surabaya. Bagai sinar rembulan, seindah gemerlap lintang. Wesue orangnya wang, opo kowe ise sayang. Nganti lali rasan mitresno, opo panjen wisra ono roso. Tresno kumus lira. Nada Sakura Record Opa Ale Haya Haya Aku Opa.